tarbiyatu tauhidi wal aqidah, mentarbiyah umat, mentarbiyah generasi-generasi muda Islam dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyatul aqidah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya barusan habis nempeleng budak perempuanku yang masih belia. Garis kecil, budak tempeleng sama tuanya. Dikarenakan antara kambingnya yang kemakan serigala atau mungkin tempeleng. Menyesal dia. Berkeinginan untuk membebaskannya. Datang kepada Rasulullah SAW meminta saran dalam masalah ini. Belum mengatakan bahwa saya kecil. Untuk menguji sisi keimanannya. Ketika sampai kepada jariah tadi, yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inti tauhid wal aqidah. Ditanya, "Ainallah?" Allah dari mana? Dia menunjuk ke atas sambil mengatakan fis sama. Allah di langit, di ketinggian, di atas semua makhluk. Rasul mengatakan, "Man ana?" Siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, "Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka Rasul mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ini budak perempuan, dikarenakan dia seorang mukminah yang beriman kepada Allah azza wajalla. Antum perhatikan ya ikhwan, terkait dengan tarbiyahnya Rasul. Yang ditanamkan oleh beliau ialah aqidah tauhid yang benar tentang Allah azza wajal dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahadatain. Barakallahu fikum. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara isi nasihatnya beliau kepada Ibnu Abbas ialah, "Idza ista'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau memohon, meminta, wahai Ibnu Abbas, mohon kepada Allah. Kalau kamu beristi'anah, meminta bantuan, minta bantuan kepada Allah azza wajalla. Itu tarbiyah akidah. Supaya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma betul-betul bersandar hanya kepada Allah azza wa jal semata. Itu tauhid, itu akidah. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikatul iman, ini dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, bertanya tentang hakikat keimanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tablugha haqiqatal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak akan bisa mencapai tingkatan hakikat keimanan hingga engkau meyakini, engkau mengetahui apa saja yang Allah takdirkan menimpa kamu, tidak bakal meleset dari kamu. Apa saja yang Allah takdirkan meleset dari kamu, tidak bakal menimpa kamu. Itu penanaman akidah iman kepada takdirnya Allah azza wajalla. Wa dzakir, dan terlalu banyak barakallahu fikum ayat wa hadis. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih dan para ulama una fokus pada tarbiyatut tauhid wal aqidah. Ini pilar yang pertama ya, terkait dengan materi tarbiyah. Tarbiyah salafiyah itu tarbiyatul aqidah, tarbiyatut tauhid. Barakallahu fikum. Yang kedua. Pilar yang kedua. Yang kedua dari apa ya, Pak? Yang kedua dari kedua. Hah?

dan bisa jadi satu dari mereka adalah orang yang paling dekat dengan kamu, yang kamu cintai, ibumu, putrimu, saudarimu, amehmu, kholehmu, dan yang lainnya. Dan tidak mungkin seorang yang menghendaki itu menimpa mereka semua. Tersadar. Maka Rasul pun meminta dia untuk mendekat. Udnu. Mendekat sih. Udnuh, mendekat lagi. Udnuh, mendekat lagi. Sampai di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau diapakan ya? Nah, Allah alam kalau antum mungkin sudah diganyang dia. Nah. Beliau menepuk dadanya, pemuda tadi, mendoakan kebaikan untuk sang pemuda. Allahumma ghfir dhanbahu wa thabbit qalbahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikan hatinya. Disebutkan ala sahabat yang membawakan riwayat ini apa? Kata beliau, sungguh demi Allah, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda tadi melebihi zina. Yang tadinya sudah enggak kuat nahan di ubun-ubun berubah menjadi sesuatu yang paling dia benci. Setelah mengetahui bagaimana efeknya para ulama. Ini uslub. Itu dimasukkan dalam pembahasan ar-rifqu wal lin, kelembutan ya ikhwan. Rasul tidak marah. Tapi menggugah pikiran dia, memahamkan kepada pemuda tadi bagaimana kecilnya berzina. Ar-rifqu wal lin ditujukan kepada awamul muslimin, ditujukan pula kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengerti hukum barakallahu fikum, dalam keadaan mereka mencintai kebenaran. Lakukan dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun. Barakallahu. Nah, paham soalnya. Yang ketiga, ketiga tidak apa ya Pak? Orang yang dikasih uslub arifku walin. Baik, ini untuk seseorang yang sudah mengerti sunnah, yang betul-betul mengkaji ilmu agama, ilmu sunnah, mengkajinya, mengamalkannya, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, yang betul-betul di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Dikasih tarbiyah semua bidang ilmu-ilmu yang ada dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dikarenakan mereka siap untuk menampung apa aja dari ilmu agama yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Masyaallah, disuruh berhenti ya, Pak. Piye? Hah? Berhenti ya? Hah? Suruh berhenti ya, Pak. Naam. Jadi kita masih di tengah jalan ya. Masih uslub ar-rifqa. Uslub yang kedua, uslub syiddah wal ghilbah. Uslub ketegasan. Barakallahu. Ini pun juga ada waktu dan tempatnya dalam menerapkannya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwan. Dikarenakan suruh berhenti ya sudah. Nanti diteruskan kembali perjalanannya ikhwan sampai pada pembahasan uslub tarbiyah arif walid, kemudian asyiddatul ghilbah insyaallah taala. Baik, baru pembahasan inti kita di ujung terkait dengan target tarbiyah itu pada kaidah yang keberapa ya, Pak? Keempat. Para target tarbiyah itulah akan kita jabarkan insyaallah taala terkait dengan tema muhadharah kalian, melindungi generasi rabbani dengan tarbiyah Islam insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan difahami dengan baik dan benar, dan teruskan lagi insyaallah setelah zuhur nanti, langsung setelah salat ba'diyah zuhur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.